بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله، عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum majma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah al-Sabiyah fi tashili matan al-Ajurumiyah. Karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit al-Musabi hafizahullah ta'ala. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita ada tugas, ya, satu PR dari pelajaran kita. Lan as'a ila syarri. Lan as'a ila syarri. I'rab dari lan as'a ila syarri. Alhamdulillah ada 4 orang yang menjawab. Akh Asfandi, kemudian Akh Aziz Naufal, Akh Ahmad Samsudin, kemudian Akh Rian, ya Akh Rian, baru masuk tadi pagi. Baik, kita bahas sedikit sebentar sebelum kita lanjutkan pelajaran. Lan as'a ila syarri. Ya, insyaallah gampang jawabnya dan secara umum semuanya menjawab benar, ya. Lan as'a lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Istiqbal, alamatan istif'al, ya, baknya panjang karena ada yang masih salah tulisnya. As'a fi'lun mudhari', ya, mansubun bi lan. Wa alamatu nas bihi al-fathah al-muqaddarah ala al-alif ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur wal-fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu ana ila harfu jarrin atau khafdin boleh mabdi'ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab asy-syarri ismun majrurur atau mahfudun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Yang jawabannya barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Yaitu niyabatul alif anil fathah. Niyabatul alif anil al-fathah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ammal alifu فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika. Adapun al-alif maka alif menjadi alamat untuk nasab pada al-asma al-khamsah. Contohnya, Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala, lama anhal kalama ala al-fathati akhada yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-alif ala ghairiha, fadakara annaha takunu alamatan ala nasbil kalimah niyabatan anil fathah fi mawdi'in wahid wa huwa al-asma'ul khamsah allati taqaddama dhikruha fi niyabatal waw anid dhammah. Setelah muallif selesai membahas fathah, maka beliau mulai membahas apa yang menggantikan dari fathah sebagai alamat nasab. Ya, dan beliau terlebih dahulu membahas alif daripada yang lainnya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya alif menjadi alamat nasabnya satu kalimat sebagai pengganti dari fathah pada satu tempat, yaitu pada al-asma al-khamsah, yang sudah disebutkan pembahasannya tentang al-asma al-khamsah ini pada pembahasan niyabatul waw anid dhammah, waw sebagai pengganti dari dhammah, yaitu al-asma al-khamsah abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wadhumalin. Ya, sekarang pembahasannya, kalau al-asma'ul khamsah dalam keadaan mansub, apa yang menjadi alamat nasabnya? Ya, yang menjadi alamat nasabnya adalah al-alif. Al-alif. Qala. Famisaluha mansubatan qawluka ati'abaka. Ati'abaka. Ya. Misal, ati abaka, ya, kita coba irap ya. Fi'lu amrin mabni ala as-sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Abaka, jadi sahihnya abaka, maf'ulun bih, maf'ulun bih mansubun, wa'ala matu nasbihi al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal al-asma al-khamsah wa huwa mudaf wa al-kaf. Ya, disebutkan hurufnya ya, wa al-kaf, ini namanya wal-kaf, ya, damirun mutasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Syahidnya di sini adalah abaka. Abaka mansub sebagai maf'ulun bi alamatun nasbihi al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal al-asma al-khamsa. Taib. Qala famisaluha mansubatan qauluka ati abaka wahtarim akhaka wazuri hamaki. Wazuri hamaki. Wanadzif faka. Wa ahbabtu dal ilmi. Wa qawluhu ta'ala wa ja'u abahum. Wa awa ilahi akhahu. Wa ankana dha malin. Ya, sahihnya di sini abaka, akhaka, hamaki, faka, dzal ilmi pada ayat ja'u abahum, akhahu, dzamalin. Semuanya dalam keadaan mansub. Fa kullu wahidin min hadhihi al-asma'i mansubun. Wa alamatun nasbihi, dan alamat nasabnya ya adalah al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'i al-khamsah wa huwa mudafun wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahir mudafun ilaih. Ya, apa yang setelahnya baik itu dhamir atau isim dhahir. Isim dhahir contohnya dal ilmi, al ilmi isim dhahir, dha malin isim dhahir ya adalah sebagai mudhafun ilaih. Baik. Kita ambil satu pembahasan lagi. Niyabatul kasra anil fathah. Al-kasrah sebagai pengganti dari al-fathah. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa ammal kasratu. Fatakunu alamatan linasbi fi jam'i al-mu'annas as-salim. Adapun al-kasrah, maka dia menjadi alamat nasab pada jamak mu'annas salim. Ya, satu tempat saja. Kasrah menjadi alamat nasab pada jamak mu'annas salim. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, takunul kasrah alamatan ala nasbil kalimah niyabatin anil fathah fi mawdi'in wahid wa huwa jam'u al-mu'annas as-salim. Waqad taqaddam ta'rifuhu. Waqad taqaddam ta'rifuhu. Kasrah menjadi alamat untuk nasabnya kalimat sebagai pengganti dari fathah pada satu tempat, yaitu jamak mu'annas salim. Ya, dan ta'rifnya, definisinya sudah terdahulu. Ya, Syekh Syarih menggunakan ta'rif atau definisi majumi'a bil alif wa ta'i al mazidatain, apa-apa yang dijamakkan dengan ditambahkan alif dan ta, ya, dengan ditambahkan alif dan ta. Baik. Nahu hadzartul muslimati min musyabahatil kafirati. Aku memperingatkan kaum muslimat dari menyerupai keadaan orang-orang kafir. Wa qawlihi ta'ala fastabiqul khairat. Fastabiqu al khairat. Al khairati. Fa kullun minal muslimati wal khairati jam'u mu'annasin salimun. Mansubun wa alamatu nasbihi al kasra al zahira ala akhirihi. Itu al-khairat dan al-muslimat mansub alamat nasbnya adalah kasrah al-dahira al-akhirihi, ya, sebagai pengganti dari al-fathah. Waqad yakunu nasbuhu bi kasrah muqaddarah, dan terkadang nasabnya dengan kasrah muqaddarah, ya, dan hanya pada satu tempat, yaitu kalau bersambung dengan ya al-mutakallim. Nahu addabtu banati. Adabtu banati. Wa qawlihi ta'ala yaqussuna 'alaikum ayati. Yaqussuna 'alaikum ayati. Fa banati wa misluhu ayati jam'u mu'annasin salimun. Mansubun wa alamatu nasbihi al-kasra al-muqaddarah 'ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Man'a min dhuhuriha istighalul mahal biharakati al-munasabah. Ya, banati dan ayati mansub alamat nasabnya al-kasrah al-muqaddarah, ya, niyabatan 'anil fathah al-kasrah al-muqaddarah ala ma qabla ya al mutakallim niyabatan anil fathah li annahu man min dhuhriha istighal mahal bihar kutum musana li annahu ya minar li annahu jam'u mu'annas salim. Demikian. Ya, sekarang kita kasih PR. Anda catatkan di sini al wajib satu saja. Al-wajib alamtu banati al-Qur'ana. Alamtu banati al-Qur'ana. Ini PR-nya di Irab. Ya, insya Allah kita akan jawab bersama pada hari Sabtu, insya Allah. Ya, karena hari Jumat kita off, libur. Taib naktafi lahuna subhanaka wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.